berkah sinar terang kini telah membayang, walaupun masih samar-samar untuk jadi kenyataan. Karena kabut misteri selalu merintanginya, ayun langkah. Cita-citaku.